Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabi Fikhil Asma'il Husna al-Mu'ti al-Jawadu. Fasmuhu tabaraka wa ta'ala al-Mu'ti thabitun fi sahih al-Bukhari min hadisi Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim wa la tazalu hadhihi al-ummatu zahirin ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina شرور أنفسنا وافتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك. قال المصنف حفظه الله berkata Syekh Abdul Razzaq, semoga Allah menjaga beliau dan orang tuanya Syekh Abdul Muhsin dan para guru-guru kita, dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna Al-Mu'ti Al-Jawad. Yang dari nama Allah Tabaraka Ta'ala adalah Al-Mu'ti, sang pemberi, al-jawad, yang berlimpahan darinya segala macam bentuk pemberian. Maka nama Allah al-Mu'ti ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Menunjukkan kepada kita kebaikan itu ada manakala Allah menggiring seseorang kepada agama untuk dia pelajari, untuk dia pahamkan. Berarti orang yang tak punya minat belajar agama, maka tak ada pada kebaikan. Berarti dia tidak Allah inginkan untuknya kebaikan. Wallahul mu'ti wa anil qasim, dialah Allah al-mu'ti, sang pemberi. Wa anil qasim, aku hanyalah membagi apa Allah berikan. Dari wahyu ini. Bila tajalu hadil ummatu zahirin, dan umat ini akan senantiasa di atas. Ala man khalafahum, menang di atas orang-orang yang menyelisih mereka. Terhadap orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah, yaitu angin yang berhembus sebelum kiamat yang mewafatkan orang-orang beriman. Wahum zahirun, dan mereka senantiasa dalam keadaan menang di atas. Zahirun maknanya adalah menang dengan hujjah wal bayan di setiap rentang waktu dan masa. Selama-lamanya ini Islam tegak di atas seluruh agama dengan hujjahnya, dengan argumentasinya. Ya, sepanjang masa Allah menangkan Islam di atas semua agama. Allah menangkan Ahlus Sunnah di atas segala macam bentuk sekte-sekte yang sesat. Walladhi arsala rasulahu bil haqqi, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dia yang telah mengutus rasulnya membawa kebenaran, dengan petunjuk, membawa hidayah, agar Allah menangkan agama ini di atas semua agama. Maka inilah makna zahirin, menang dengan hujjah, dengan ilmu. Ya, walaupun membuat ya orang terkagum-kagum kepada ahlu bidah dalam satu rentang waktu, walaupun mereka menguasai manusia dalam satu rentang waktu, tapi jika datang satu dua orang alim, maka hancur semua subhat yang mereka bangun. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakan Muhammad, ketika datang kebenaran, habislah semua kebatilan. Ya, dari zaman ke zaman begitu banyaknya kesesatan yang dijajakan dengan satu dua orang hamba Allah SWT yang Allah tegakkan dengannya hujjah, maka hancur berantakan segala macam bentuk subhat. Ini makna zahirin bil hujjati wal bayan. Adapun zahirina bil bisayfi wassinan, mereka menang, memiliki kekuasaan. Ya, ini bukan setiap zaman. Di ba'di zamanin duna ba'd, dalam sebagian rentang waktu, tidak dalam setiap waktu dan tidak dalam setiap tempat. Kadang di sebagian tempat ada mereka pemenangnya, mereka pemegangnya, tempat lain tidak. Di sebagian zaman mereka yang pegang, sebagian lain tidak. Jadi di sini ada nama Allah, wallahul mu'ti. Dialah Allah sang pemberi yang hakiki. Walaupun kita memberikan apapun kepada makhluk berupa pemberian, kita menafkahi istri, menafkahi anak, memberikan sedekah, memberikan apapun yang kita berikan, semuanya adalah nisbi, bukan dari kita, semuanya dari Allah jua. Dialah pemberi yang hakiki, subhanahu wa ta'ala. Naam. واسمه تبارك وتعالى الجواد جاء ذكره في الحديث القدسي حديث أبي الدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته الحديث كمل وفي آخره وفي آخره عند الترمذي وابن ماجة ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. Adapun nama Allah Tabarak wa Ta'ala Al-Jawad, ya, dalam hadis kursi terdapat nama ini Al-Jawad Kathirul Ata, yang terus menerus memberi, itu namanya Al-Jawad, tak pernah berkeputusan. Terdapat nama Allah Al-Jawad dalam hadis kursi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, bersabda Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh, wahai hamba, kalian semuanya adalah orang-orang yang sesat kecuali aku berpetunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku hidayah, ku akan berikan kepada kalian hidayah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, fastaksuni aksikum, wahai hamba, kalian semua adalah telanjang kecuali yang aku berikan baginya pakaian, mintalah kepadaku pakaian, ku berikan kepada kalian. Ya, hadis yang panjang. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, wahai hamba, kalian semuanya kelaparan kecuali yang kuberi makan, maka mintalah kepadaku, ya, saya akan kuberikan makanan kalian. Kemudian dalam riwayat lainnya yang dikutip Imam Tirmidzi rahimahullah dan Ibnu Majah dengan tambahan redaksi, dzalika bi anni jawadun majidun, yang demikian itu karena aku adalah jawad, zat yang senantiasa memberi, jawadun dari kata-kata jud, jud dermawan, kedermawanan yang berlimpah, majidun, ya, zat yang terpuji, af'alu ma urid, aku melakukan apa yang kukendaki, ata'i kalam, jika aku ingin memberi sesuatu, aku cukup hanya berkata-kata. Wa adzabi kalam, jika aku ingin menimpakan sesuatu, aku hanya cukup dengan berkata-kata. Allah gabungkan dua kalimat saja, dua huruf saja, kun, jadi semuanya. Huruf kaf dan huruf nun. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqulahu kun fayakun. Sesungguhnya aku jika berkehendak sesuatu, cukup mengatakan jadi. Maka jadilah ia, kun fayakun. Ya, tak ada yang bagi Allah sulit. Menggabungkan dua huruf saja, kun, selesai segala sesuatu yang Allah inginkan. Dengan dua kalimat, dengan dua huruf inilah Allah jadikan seluruh makhluknya, antaranya Isa bin Maryam dan seterusnya. Naam. Wa kadzalika warada fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جواد كريم يستحيي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله رواه أبو القاسم ابن بشران في الأمالي. Juga terdapat dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, إن الله جواد كريم, dialah Allah Tuhan yang Maha Pemberi, yang Maha Mulia. yastahi min al-'abd al-muslim, Allah malu dari seorang hamba muslim, an yamudda yadayhi ilayhi, ketika mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ini menunjukkan Allah di atas, mengangkat tangannya kepada Allah berdoa maksudnya. Tsumma yaqbiduhuma, kemudian dia selesai berdoa kembali menurunkan tangannya, min qabli an yaj'al fihi ma masalahu, sebelum Allah memberikan apa yang diminta dengan kedua tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Qasim bin Mishran dalam kitab Al-Amali. Di sini ada kata-kata innallaha jawadun, dialah Allah Tuhan yang Maha Pemberi, yang berlimpah pemberiannya, karimun, yang Maha Mulia. Naam. Wa fi hadis Talhah bin Ubaidillah ibn Quraish mursanan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'ali al akhlaq wa yakrahu safsafaha. Rawahu Abu Ubaid fi Fadailil Quran wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa ghairuhuma. Dalam hadis Talhah bin Ubaidillah bin Quraiz, dia meriwayatkannya dengan jalan yang mursal, dia berkata bersabda Rasulullah, innallaha jawadun, sesungguhnya dia Allah Tuhan yang Maha Pemberi, pemberian yang berlimpah, yuhibbul juda, dan dia pun menyukai kedermawanan. Allah mencintai hamba-hamba yang dermawan, yang selalu memberi, karena dia adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Ini sifatu al-jamal, segala sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyenangi jika hamba meniru sifat tersebut. Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah, dia menyenangi hamba yang pemurah. Tuhan yang Maha Pemberi, dia menyenangi hamba yang selalu memberi. Tuhan yang senantiasa berbuat kebaikan, dia menyenangi hamba yang berbuat baik. Ini namanya sifatul jamal. Tapi Allah tak suka ditiru sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Keagungannya, kebesarannya, ketinggiannya disebut dengan nama sifatul jalal. Allah tak ingin hamba menirunya. Dialah Allah yang Maha Tinggi, dia tak ingin hamba merasa tinggi. Al-mutakabbir, dia tak suka hamba yang sombong. Ya, Al-Qahhar, dia adalah Tuhan yang Maha Perkasa. La yughalab, tak akan dapat dikalahkan. Dia tak suka hamba yang memiliki sifat ini, dan seterusnya. Tapi sifatul jamal, kita disuruh untuk berupaya, ya, menyipati diri kita dengan sifat-sifat keindahan yang Allah senangi. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, Allah menyukai budi pekerti yang tinggi, akhlak yang luhur, bahasa yang santun, ya, sifat dermawan, sifat pemberani untuk menegakkan kebenaran. Ini ma'ali al-akhlaq, bertanggung jawab atas segala macam amanah yang dibebankan kepadanya. Ini ma'ali al-akhlaq, memberikan hak setiap orang yang memiliki hak atas dirinya, memberikan hak keluarga, istrinya, anaknya, kerabatnya, tetangganya. Ini ma'ali al-akhlaq. Ya, Allah menyukai segala macam budi pekerti yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah tidak menyukai segala macam bentuk perkara-perkara yang remeh temeh. Ya, safsafaha, yang rendah, jamaknya safasif. Allah tak suka perkara rendah, menghabiskan waktu, ya, lalai dengan segala macam perkara yang melalaikan, di meja catur menghabiskan waktu seharian. Banyak orang demikian hidupnya, jadi lapau-lapau sana dari pagi sampai sore. Ya, modalnya satu gelas kopi itu pun utang, 1,5. Ya, ini kebanyakan kayaknya gulanya, tambahkan sedikit air, tambah air, udah penuh. Kayaknya kurang gula, tambah sedikit gula. Bicara semua dibicarakan, politik semua diaturnya, semua dibicarakan. Bicara dari presiden, menterinya, semua dibicarakan. Ekonomi, subhanallah, ekonomi negeri diperbincangkannya semua. Utang negara, utangnya tak dipikirkan. Ini safsafah ini. Subhanallah. Anak-anak muda yang buang-buang umur buat geng-geng. Sana kemari, tak jelas. Ya, klub-klub dibuat. Safsafah. Ya, ini bukan ma'alil umur. Ya. Maka Allah tak menyukai segala macam perkara yang semacam ini. Ya, safsafah. Ya, kumpul-kumpul di jalan. Ya, anak-anak muda menunggui mobil-mobil besar. Om, telolet om. Ini safsafah. Ya, kumpul-kumpul anak-anak muda. Ya. Allah tak menyukai hal semacam ini, apalagi perangai-perangai yang buruk, akhlak yang buruk, yang rendah, tak menunaikan hak yang wajib dia tunaikan. Allah tidak menyukai hal semacam ini, yang berbuat kezaliman kepada manusia. Bukan kebaikan, bukan memberikan kebaikan kepada manusia, kezaliman yang dia berikan kepada manusia. Ini adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan dibenci makhluk. Siapa yang suka orang yang perangainya borok, bobrok, perangainya jelek, mulutnya kotor? Ya, tak ada yang senang. Demikian juga Allah Jalla wa ala. Ya, inilah hadis Abu Ubaid dalam kitab Fadhil Quran dari Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan lain-lainnya. Naam. Wal mu'ti al mutafarrid bil ata'i 'ala al haqiqah la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a ata'uhu subhanahu kalamun wa man'uhu kalamun innama amru idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun wa kullu ma bil 'ibadi min ni'matin fahiya min mannihi wa ata'i subhanahu wa si'a ata'uhu al 'ibada kullahum mu'minahum wa kafirahum barrahum wa fajirahum hada fid dunya أما يوم القيامة فخص به أولياءه المؤمنين قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Adapun al-mu'ti, Tuhan sang pemberi, maknanya adalah al-mutafarridu bil ata'i 'ala al-haqiqah. Dialah sebenar-benarnya sang pemberi secara hakiki. Adapun manusia, makhluknya yang memberikan apapun semuanya adalah pemberian yang sifatnya nisbi, relatif, semua datang darinya. La mani'a lima a'ta. Kemudian takkan ada yang mampu menahan apa yang ingin dia beri. Wal mu'tiya lima mana'. Sebaliknya takkan ada yang mampu memberi apa yang dia tahan. Semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Dia yang memberi sesuatu, dia yang menahan. Dia yang memberikan hujan kepada satu kaum, dia yang menahan hujan dari satu kaum. Dia yang memberikan rahmat kepada satu kaum, dia tahan rahmatnya kepada satu kaum. Dia berikan kemuliaan kepada satu kaum, dia tahan kemuliaan dari satu kaum, diberikan kehinaan. Ya. Begitulah dia Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah dialah Allah raja di raja. Tu'til mulka liman tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau yang memberikan kemuliaan siapa yang kau kehendaki. Kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau pula yang memberikan kehinaan kepada siapa yang kau kehendaki. Ata'uhu subhanahu kalam wa man'uhu kalam. Ketika ingin memberi, dia cukup hanya mengatakan dengan perkataannya semata, kun. Kalau dia ingin menahan sesuatu, dia hanya cukup mengatakan kun. Sesungguhnya segala macam keputusannya, perintahnya, cukup dia katakan kun, jadi fayakun, maka jadilah dia. Dan segala kenikmatan yang ada pada hamba sebenarnya adalah merupakan bagian daripada pemberiannya, karunianya subhanahu wa ta'ala. Wasi'a ta'uhu al-ibadah kullahum. Pemberiannya begitu luasnya, meliputi semua hamba-hambanya, dapat jatah daripada Allah Jalla wa'ala yang banyak tak kita sadari. Kita dalam kelimang nikmat lupa kepada sang pemberi nikmat. Kita bisa pergi ngaji, bisa pulang ke rumah, bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, kaki sehat, tangan sehat, mata sehat, walaupun kantong kurang sehat. Itu nikmat besar. Banyak orang kantongnya penuh, rekeningnya penuh, tapi tak sehat fisiknya. Ginjalnya masalah, asam uratnya naik, asam lambung, semua benaikan, darahnya naik. Tak bisa beraktivitas dengan nyaman. Allahu Akbar, nikmat besar yang kita rasakan ini. Tapi kita lalai. Ya, dia mudahkan rezeki kita, bisa ke seafood, makan enak, sekali makan 1 juta, 2 juta. Subhanallah. Udang-udang dia juga yang ciptakan. Ya. Cumi-cumi yang besar-besar dia ciptakan. Ikan kerapu dia ciptakan. Semua bumbu dia ciptakan. Kita makan dengan kebanggaan, makan dengan kesombongan, lupa dengan dia subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa kalau kita ingatkan nikmat Allah ini. Dia yang membuat sebagian hamba membantu hamba yang lain. Kita lihat jongos-jongos itu, disipur-sipur itu, entah berapanya gajinya. Subhanallah. Kalau enggak dari tangan dia, tak makan kita. Para pelayan-pelayan, rumah-rumah yang mewah, siapa yang membangun rumah itu? Subhanallah. Kalau bukan hamba-hambanya yang miskin, yang lemah, yang fakir, yang gajinya satu hari 120 ribu, 100 ribu, engkau sekali tanda tangan 120 juta. Allahu Akbar. Tidak akan ingat kepada Jalla fi'ula Allah yang menggiring semuanya untuk kita. Ya. Maka pemberiannya mencakup semua makhluk. Mu'minahum wa kafirahum. Tidak Allah pandang bulu. Pemberian dunia dia berikan kepada semua makhluknya. Ada yang mukmin dia berikan, yang kafir dia berikan. Barrahum wa fajirahum. Yang baik Allah berikan, yang jahat pun Allah berikan. Yang jahat itu masih Allah berikan gratis oksigen. Subhanallah. Tengok para bajingan-bajingan tuh. Subhanallah. Bajingan-bajingan berdasi dengan para koruptor. Bajingan-bajingan di jalan tuh, geng motor dan semacamnya. Ya. Semua Allah berikan di dunia. Hadza fid dunya. Khusus di dunia Allah beri semua, tak pandang bulu. Amma yaumul qiyamah, namun nanti hari kiamat, fakhassa bihi awliya'ul mu'minin. Allah khususkan hanya untuk orang-orang beriman nikmatnya. Untuk orang-orang kafir tidak sedikit pun. Menatap orang kafir, orang-orang beriman di surga meminum dengan segala macam kenikmatan. Allah kuasa menunjukkan kepada kita penduduk neraka dan menunjukkan penduduk surga kepada penduduk menunjukkan penduduk neraka kepada penduduk surga maupun sebaliknya. Maka penduduk neraka melihat penduduk surga sedang minum dalam segala kenikmatan. Keluar air liur mereka. Ya, sementara mereka kehausan. Mereka pun berkata, dan Allah sambungkan hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Tak bagaimana caranya, Allah yang tahu. Berkatalah ahli neraka, an afidhu alaina minal ma, berikanlah kami sedikit daripada air yang kenikmatin dan daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. An afidhu alaina minal ma mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Mereka berkata, mohon maaf kawan-kawanku, memang dulu dunia kita berbisnis sama. Kita berserikat dulu, tapi ini lain, ini hukum akhirat. Allah mengharapkan ini untuk kalian. Allahu Akbar. Khusus untuk orang-orang beriman di hari kiamat. Allah berfirman, kullan numiddu haula wa haula, semua kami berikan bantuan, mereka dan mereka, mukmin kafir, yang baik yang fasik. Min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan sungguh pemberian Tuhanmu tidak akan pernah ada yang mampu menahannya. Dia berikan kapan dia kendaki. Undur, lihatlah Muhammad. Kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. bagaimana kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian lainnya dalam segala bab. Dari bab harta, sebagian lebih kaya daripada sebagian lainnya. Dari bab ilmu, sebagian lebih berilmu daripada sebagian lainnya. Dari bab kecantikan, sebagian lebih cantik daripada sebagian lainnya. Kemuliaan, begitulah seterusnya di dunia. Berbeda-beda. Ya, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3. Ya. Ada yang operator, ada yang manajer, ada yang supervisor. Faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Darahnya biru, keturunan raja-raja. Ini keturunan hamba saya. Berbeda-beda. Ya, ini kayanya selangit, ini miskinnya sesumur. Faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Kami tinggikan sebagian atau sebagian di dunia. Dengan itulah dunia ini berkembang dan berjalan. Kalau semua kaya, tak ada, hancur dunia ini semua. Hancur. Siapa yang mampu membangun gedung-gedung mencakar langit itu? Apakah orang-orang kaya? Enggak. Semua Allah telah buat demikian. Ya, kebutuhan. Kebutuhan ini membuat manusia hidup. Subhanallah. Ya. Lihatlah jalan kita yang begitu indah nanti insyaAllah. Jalan barelangnya. Siapa yang bekerja di sana? Berapa gaji mereka? Kalau tak ada mereka, tak bagus jalan kita. Kadang sampai malam mereka bekerja, meninggalkan anak istrinya, lembur. Ya, subhanallah. Sebagian orang begitu mudah mencari rezeki, sebagian orang begitu sulit mencari rezeki. Allah beda-bedakan sebagian-sebagian lainnya. Sebagian orang berpintu-pintu rumah sewanya, ruku-rukunya, sebagian orang sepintu pun tak punya, sejendela pun tak punya, nyewa, kontraktor abadi. Fadlna ba'dhum 'ala ba'dhin. Kami muliakan, tinggikan sebagian di atas sebagian lainnya. Sebagian orang cantiknya luar biasa, sebagian orang jeleknya luar biasa. Semua Allah tinggikan sebagian atas sebagian lainnya di dunia. Tapi bukan itu tolak ukurnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Sungguh nanti negeri akhirat lebih dahsyat karunia Allah yang Allah tinggikan sebagian atau sebagian lainnya. Di dunia mungkin dia nomor satu di satu negeri, dia presidennya, mungkin dia rajanya. Subhanallah. Mungkin dia paling tinggi di sukunya, tapi tidak di akhirat. Ya, boleh jadi yang tukang-tukang sapu dan ketakwaan dan imannya di istana negara di hari kiamat lebih tinggi derajatnya dibandingkan kepala negara. Karena tanggung jawab kepala negara banyak. Ketika dia tak peduli dengan rakyatnya, siap-siaplah tenggelam. Subhanallah. Di dunia ya, sebagian orang diagung-agungkan, dan seterusnya. Sebagian orang tak dipandang, sebelah mata pun tidak. Tapi di akhirat tidak seperti itu hukumnya. Allahu Akbar. Kata Nabi, rubba dhu timraini la yu'bahu bi madfu'un 'ala al-abwab. Banyak orang-orang kainnya cuma dua, tak ganti-ganti, tak ada yang lain. Kalau mau ganti dia harus sembunyi dulu, cuci, keringkan, nanti udah gitu baru pakai, baru keluar. Madfu'un bil abwab, kalau datang ke mana-mana tolong orang. Iya. Innaka ha yurat, kalau minta untuk menikahi putri mereka ditolak. Tidak ada modal, cabut. Subhanallah. In khotaba'an layumkah, melamar ditolak. Lau aqsama Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah. Allah akan penuhi apa yang dia inginkan dengan sumpahnya. Ya Allah, menangkan pasukan kaum muslimin. Allah menangkan. Subhanallah. Ya, banyak para sahabat yang subhanallah begitu dicintai oleh Umar. Sungguh si fulan, kata Umar, lebih kucintai daripada 1000 pasukan, daripada sekian pasukan. Kenapa? Satu tangan diangkat ke langit, dia bersumpah, ya Allah, menangkan kami, menang. Penampilannya tak meyakinkan. Banyak orang penampilan meyakinkan tapi munafik. Gayanya gaya tajir, gayanya gaya konglomerat, padahal munafik, padahal penjahat, culas, penipu, pendusta. Kalau ngomong luar biasa orator. Subhanallah, banyak yang semacam ini. Dimuliakan manusia, benar munafik. Di dunia biarlah. Bukan itu tolak ukurnya. Walal akhiratu, sungguh negeri akhirat. Akbaru darajatin, ini yang paling dahsyat ketinggian derajatnya nanti. Ya, antara satu dengan yang lain, begitu tingginya. Ya, antara satu tingkat dengan satu tingkat lain, bagikan jarak langit dan bumi. Baru jelas, biarlah di akhirat ini, biarlah di dunia, sebagian orang lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain dari pandangan dunia, sisi dunia biarkan. Bukan itu standarnya, ini hiburan. Hiburan untuk seluruh hamba-hamba Allah SWT, agar mereka tak terbelalak mata memandang kelebihan Allah berikan berupa dunia kepada orang-orang yang di luar dirinya. Agar dia selalu berkona'ah, dia bersyukur, menerima apa yang Allah berikan. Allah, karena bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Naam. Wa qala ta'ala, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Kul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallah, katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan segala macam perhiasan? Dari perhiasan dunia ini, segala macam kenikmatan dari kenikmatan dunia ini, allati akhraja li'ibadihi, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati min rizqi, dan segala macam rezeki yang baik-baik. Siapa yang mengharamkan? Allah halalkan untuk mereka. Mengapa diharamkan? Ya Allah halalkan. Sebagian kaum mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagian tarikat, kalau mereka sudah masuk ke dalam suluknya, mereka haramkan makan daging, makan ikan, semua yang berdarah. Ya. Siapa yang mengharamkan? Semua kebaikan Allah berikan ini untuk hamba-hambanya. Ya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan, hakikatnya segala macam perhiasan tersebut, kenikmatan tersebut, Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Mereka lah yang pertama Allah berikan. Orang-orang kafir ikut numpang dengan mereka di dunia. Kalau enggak ada orang beriman, dunia ini tak ada. Subhanallah. Demi Allah, hanya karena orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat, Allah jaga bumi, negeri, setiap negara. Setiap negeri dengan orang-orang beriman. Kalau enggak ada mereka, Allah lululantahkan. Ya, sementara pemberian Allah dalam bab dunia, semua Allah berikan kepada yang mukmin, yang kafir di dunia. Tapi kata Allah, khalisatan yaumul qiyamah, murni di hari kiamat untuk orang beriman saja. Di dunia tak murni, bercampur. Di sana orang beriman dapat karunia Allah, rezeki Allah. Ya, orang kafir pun dapat, tapi nanti hari kiamat khalisatan, khusus untuk mereka. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami telah rinci ayat, jelaskan bagi orang-orang yang mengetahui. Naam. Wal jawadu ma'nahu katsirul ata'i. الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. Adapun nama Allah Al-Jawad yang banyak memberikan pemberian, maknanya kathir al-ata, Tuhan yang banyak memberi, berlimpah pemberiannya, tak pernah berkeputusan. Alladhi amma bijudihi jami'al kainat, dengan kebaikannya lah Allah melimpahkan segala sesuatu kebaikan untuk semua makhluknya. Wa mala'aha min fadlihi wa karamih, Allah penuhi segala macam kebutuhan makhluknya dari karunia-Nya, kedermawanannya, dan nikmat-Nya yang beraneka ragam. Subhanallah. Fala yakhlu makhluqun min ihsanihi tarfat 'ain. Tak ada satupun makhluk yang lepas tak mendapatkan kebaikannya. Semuanya dapat kebaikannya. Sampai semut-semut dalam liang-liangnya, dalam sarang-sarangnya, semua dapat. apalagi manusia. Semuanya dia jamin, dia tanggung rezekinya ada selama masih hidup. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa akhbarahu fi ahdihi annahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadabahu wa hilmuhu uqubatahu wa afuhu mu'akhadatahu wa annahu qad afada ala khalqihi ni'mah wa kataba ala nafsi rahmah wa annahu yuhibbul ihsan wa annahu yuhibbul ihsana wal juda wal ata'a wal birra wa annal fadla kullahu biyadihi wal khaira kullahu minhu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah memberitahukan dalam janjinya bahwasanya dia adalah ajwadul ajwadin, zat yang maha pemberi yang tak pernah berkeputusan pemberiannya daripada segala macam orang-orang yang dermawan, daripada segala macam makhluk yang dermawan. Allah lah yang lebih daripada segala mereka, ajwadul ajwadin. Banyak orang-orang yang dermawan, maka Allah yang memiliki sifat ajwadul ajwadin, yang paling pemurah daripada sekian banyak makhluk-makhluknya yang memiliki sifat pemurah. Wa akramul akramin, yang paling mulia daripada segala macam makhluk-makhluknya yang mulia. Wa arhamur rahimin, yang paling rahmat daripada segala macam makhluknya yang rahmat. Wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadabah, dia menjanjikan rahmatnya melampaui kemurkaannya. Rahmatnya begitu luas, subhanallah, meliputi segala sesuatu, mengalahkan kemurkaannya. Wa hilmuhu uqubatah, kelembutan Allah mengalahkan ya sanksi yang dia akan jatuhkan berupa azab. Dia tunda manusia tak diazab karena kelembutannya agar manusia bertobat kembali kepadanya. Dialah Tuhan yang maha halim, maha lembut. Wa'afuhu mu'akhadatah, sungguh maafnya lebih besar melampaui hukumannya. Tuhan yang maha pemaaf, mengalahkan keinginannya untuk menghukum hamba yang berbuat dosa. Kita masih bisa hidup ini karena rahmat Allah, karena maafnya Allah semata. Ya, kalau tidak sudah binasalah kita dengan dosa kita. Wa annahu qad afadha ala khalqihi ni'mah, sungguh dia telah melimpahkan atas hamba-hambanya nikmatnya. Wa kataba ala nafsi rahmah, dia wajibkan bagi dirinya untuk memberikan rahmatnya. Wa annahu yuhibbul ihsan wal juda wal ata, dia sangat mencintai kebaikan, pemberian yang berketerusan, kebajikan. Wa annal fadla kullahu biyadihi, segala karunia itu ada di tangannya, kemuliaan ada di tangannya, kebaikan ada di tangannya. Naam. Wal juda kullahu lahu wa ahabbu ma ilaihi an yajuda ala ibadihi wa yuwassi'ahum fadlan wa yaghmaruhum ihsanan wa judan wa yutimma alaihim ni'matahu wa yudha'ifu ladaihim minnatahu wa yata'arrafu ilaihim bi awsafihi wa asma'ihi wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa ala'ihi. Wal juda kullahu lahu, ya, dan segala macam kebaikan itu miliknya. Wa ahabba ma ilaihi an yajuda ala ibadihi, perkara yang paling disukai Allah adalah melimpahkan cucuran nikmatnya kepada hambanya. Itu yang paling Allah cintai. Wa yasi'um fadlan, Allah bentangkan untuk mereka nikmatnya dari karunianya. Fadlan, dari karunianya. Tak ada hubungan kita sama Allah SWT, tak ada hubungan. Kita berbuat kepada makhluk kebaikan karena ada tendensi, ada hubungan. Tapi Allah tak ada hubungan sama sekali. Ya, maka segala kebaikannya benar-benar tafadulan, hanya karena rahmatnya semata, karunia semata. Ya, anyajuda ala ibadihi wa yuwassi'uhum, anyajuda ala ibadihi wa yuwassi'uhum fadlan wa yaghmirahum ihsanan wa judan. Allah begitu menyintai untuk meliputi hamba-hambanya, melumuri hamba-hambanya dengan segala macam ihsan kebaikannya dan kedermawanannya. Wa itimma alaihim ni'matahu, Allah begitu suka menyempurnakan nikmatnya atas hamba-hambanya. Wa yudha'ifa ladaihim minnatah, bahkan Allah melipat gandakan karunia tersebut atas mereka. Wa yata'arrafa ilaihim bi'awsafihi wa asma'ih, Bahkan dia mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya, dengan pemberian-pemberiannya, dengan nama-namanya. Wa yatahabbaba ilaihim bi ni'amihi wa ala'ihi. Allah Subhanahu wa taala membangun kecintaan antara dia dan hamba-hambanya dengan segala macam nikmat yang dia berikan kepada hamba agar hamba mencintainya. Tapi anehnya banyak kita tak tahu untung, manusia tak tahu untung. Ya, di dunia ini saja kita cinta kepada orang yang berikan kepada kita kebaikan. Mengapa kepada Allah kurang cinta kita? Padahal segala macam kebaikan yang ada di dunia ini daripada dia. Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kurang pengorbanan kita kepadanya? Mengapa kurang ibadah kita kepadanya? Mengapa kurang zikir kita kepadanya? Fahuwa al-jawadu li dhatihi. Wujudu kulli jawadin khalaqahu Allah wa yakhluquhu abadan aqalu min darratin bil kiyasi ila judih. Falaysa al-jawadu ala al-itlaki illa huwa. Wujudu kulli jawadin famin judihi wa mahabbatihi lil judi wal i'ta'i wal ihsani wal birri wal in'ami wal ihdali fawqa ma yakhtur bi balil khalqi aw yaduru fi awhamihim. Bahwa al-jawadu li dhatih, dialah Tuhan yang selalu memberi. Zatnya adalah zat yang maha baik, selalu memberi. Ya, wujudu kulli jawadin khalaqahu Allah. Bahkan segala macam kebaikan yang diperbuat makhluk itu dari ciptaan Allah semata. Ya khuluquhu abadan, terus dia ciptakan kebaikan-kebaikan melalui pentera makhluknya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hakikatnya Allah yang menaklukkan hatinya untuk berbuat baik kepada kita. Bahkan semua yang diberikan kepada kita daripada Allah semata. Mengapa menggantungkan harap kepada makhluk? Lebih parah menggantungkan harapan kepada benda-benda yang dianggap keramat, kepada jimat, kepada dukun dan semacamnya. Ya. Walaysal jawadu 'ala al-itlaqi illa hu, tidak ada secara mutlak zat yang begitu dermawannya terus memberi sebagaimana Allah. Bahkan keberadaan setiap yang dermawan itu daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dari dia semua. Mahabbatuhu lil judi wal i'ta wal ihsan wal bir wal in'am. Dan kecintaan Allah untuk senantiasa memberikan nikmatnya, ya, ihsannya, kebaikannya, karunianya kepada seluruh makhluk fawqa ma yakhtur bi balil khalqi. Di luar daripada apa yang dipikirkan hamba, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Aw yaduru fi awhamim, atau yang berputar dalam benak mereka. Banyak kebaikan Allah yang tak pernah kita minta, dia berikan tanpa kita minta karena kita butuh. Kalau andai kata kebaikan harus diminta dahulu, habis binasa kita, mati kita. Karena banyak kali yang mau kita minta. Ya Allah tolong telingaku, ya Allah tolong mataku, ya Allah tolong hatiku, ya Allah. Payah. Banyak. Pernahkah kita berdoa, ya Allah, jantungku, ya Allah, ya tolong jantungku pelihara. Malam ini biarkan jantungku berdegup. Ya Allah, jangan hentikan dia. Pernah? Tak pernah. Sementara siapa yang menggerakkan jantung kita? Dia, jalla fi'ula. Ya Allah, berikanlah aku oksigen. Ya Allah, berikan. Tak pernah kita minta oksigen. Dia berikan kepada kita. Ya. Naam, baca satu berikut lagi. Wa huwal jawadu li dhatihi kama annahu al-hayyu li dhatihi, al-alimu li dhatihi, as-sami'ul basiru li dhatihi. Fajuduhu al-ali min lawazimi dhatihi. العفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع. Maka Allah kedermawanannya adalah kedermawanan yang datang daripada zatnya. Ya, semata adapun kedermawanan kita semua daripada Allah. Bagaimana Allah Tuhan yang maha hidup dengan zatnya, adapun kehidupan kita semua di tangan Allah, bergantung dengan Dia. Al-alimu li dhati, dialah Tuhan yang maha berilmu dengan zatnya. Adapun ilmu kita semua daripada Dia pula. As-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. Semuanya Allah SWT maha mendengar, maha melihat dengan dirinya. Kita dengan Allah bisa mendengar, bisa melihat. Ya. Wajudul alim min lawazimi dhati. Nah, kedermawanan yang begitu tinggi adalah bagian daripada zat yang melekat dengan dirinya, bagian daripada sifat yang melekat dengan zatnya. Al-afu ahabbu ila minal intiqam. Sungguh maaf Allah itu lebih dia cintai daripada membalas. Lihatlah diri kita ini yang berlumuran, berlepotan dosa. Lebih besar maaf Allah kepada kita daripada balasan yang Allah timpakan kepada kita. Kadang-kadangnya kita diujinya dengan sedikit penyakit, sakit gigi, sakit ini, sakit itu, untuk menghapus dosa kita. Subhanallah. Maka lebih dia cintai lagi maaf kepada hamba-hambanya. Dia berikan maaf daripada ingin segera memberikan hukuman kepada hambanya. Warahmatu ahabbu ilayya minal uqubah. Sungguh rahmat lebih dia cintai daripada hukuman yang akan ditimpakan kepada hamba. Wal fadlu ahabbu ilayya minal adli. Bahkan karunia yang dia karuniakan lebih dia utamakan daripada menuntut keadilan atas makhluk. Ya. Orang kafir itu masuk neraka dengan keadilan Allah SWT. Layak untuknya jazaan wifaq, balasan setimpal. Tapi Allah lebih mencintai ihsan, lebih mencintai al-fadl daripada al-adlu. Andai kata dengan al-adlu ditegakkan, kita ini semua habis kita. Tiap kali buat dosa, habis, binasa. Tapi karena ada fadlunya, karena ada karunianya, tetap diberinya kita tangguh agar bertobat kembali kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Bal atau ahabu ilahi minil man'i. Bahkan memberi itu lebih dicintai Allah daripada menahan. Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.